Nah, terakhir, marilah kita ulang bersama-sama dari awal sampai akhir lagu Bayadi. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah para pendengar dan adik-adik sekalian, pelajaran kita pada seri yang pertama. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti pada seri-seri berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.